Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita masih dalam penjelasan bait syair al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan mulku Kisra tughni anhu Kisratun wa anil bahri jizdizaun wa anil bahri jizdizaun bil washal. Kemarin dalam disebutkan dalam sebagian nuskhah di balik antara anhu tughni dan tughni anhu, setelah saya teliti, ini adalah secara ilmu arud ini boleh dua-duanya. Jadi tughni anhu itu juga boleh, anhu tughni itu juga boleh, karena itu sama. Secara timbangan arut itu sama, antara tughni dengan anhu itu sama. Lihat, anhu harokat, sukun, harokat, kemudian hu itu dibaca panjang. Jadi di situ dihukumi ada sukun. Jadi dalam syair itu, dalam menimbang, membuat arut, itu tidak hanya dilihat pada harokatnya, tapi dari bunyi suaranya. Kalau memang dia panjang, maka dia dihukumi ada sukunnya. Anhu, karena domir biasanya dibaca panjang, anhu. Demikian juga tughni, harokat, sukun, harokat, sukun. Jadi sama toh? Ada yang paham? Jadi itu namanya ilmu arud. Dalam membuat syair itu harus ada sesuai dengan iramanya, sesuai dengan bahar yang dibuat. Kalau memang sesuai bahar kamil, ya maka harus sesuai wazan kamil. Kalau memang bahar wafir, maka harus sesuai dengan wazan wafir. Jadi gitu. Jadi kemarin kan saya sebutkan harus diperiksa apakah itu setelah sesuai dengan ilmu arut. Ternyata kalau kita mau meneliti antara tughni dengan anhu itu sama. Paham dua? Paham? Tughni sama anhu itu sama. Lihat harokatnya. Anhu harokat pertama apa? Harokat. Terus sukun. Terus harokat. Terus ada sukun lagi karena panjang. Anhu sama tughni itu sama. Tahu? Tughni sama anhu itu bunyinya sama. Tughni, anhu, sama. Harokat, sukun, harokat, sukun. Jadi sama, boleh. Mau dikasih tughni dulu sama, dikasih anhu dulu juga boleh. Itu namanya ilmu arut, ilmu timbangan syair. Mulku Kisra tughni anhu Kisratun, sama bunyinya. Mulku Kisra anhu tughni Kisratun, sama toh? Jadi bisa anhu tughni, bisa tughni anhu, sama. Karena sesuai dengan ilmu arut itu sama, dua kata tersebut ketukannya sama. Biasanya puisi dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi lama biasanya masih ketat dan harus sesuai dengan timbangan ketukan kaidah puisi. Kalau puisi baru bebas. Dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Puisi yang masih sesuai dengan arut namanya puisi, namanya syair. Kalau puisi yang tidak sesuai dengan kaidah puisi bebas itu namanya sya'biyah. Namanya sya'biyah, qasidah sya'biyah atau rahabiyah. Itu adalah syair yang bebas yang tidak perlu timbangan arut. Itu berkaitan dengan sisi bahasa dalam bait syair ini. Jadi kalau nimbang syair itu dikasih harokat, sukun, sukun-sukun, harokat, atau harokat, harokat, sukun-sukun. Jadi harus sama, antara harokat dengan sukun harus sama. Itu namanya timbangan, ditimbang. Seperti nimbang sorof itu loh. Adapun makna dari bait ini kemarin sudah kita ambil bahwasannya dalam kehidupan dunia ini, dalam perkara dunia, antara yang banyak dan yang sedikit itu sama. Yang banyak sebanyak kerajaan Kisra itu juga tergantikan, bisa tercukupkan darinya dengan sepotong roti. Demikian juga dari luasnya lautan itu tercukupkan dengan hanya beberapa tetesan air hujan. Jadi sebenarnya sama. Dan seseorang hendaknya merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kalau memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki, ya bersyukur. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya, ya bersabar. Karena kaya dan miskin ini tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Yang miskin juga enggak disuruh kaya, yang kaya juga enggak disuruh miskin. Tinggal bagaimana hati itu mensikapi. Jadi sebenarnya semuanya sama, mau kaya mau miskin itu sama. Tinggal bagaimana hati seseorang mensikapinya. Dan kemarin kita sampai pada penjelasan Asy-Syaikh Yahya Hafidzahullah taala bahwasanya beliau membawakan ayat dalam surat At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kita enggak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala di sini melarang domir ghaib. Dan itu lebih ablag. Melarang la nafiyah masuk kepada domir ghaib itu lebih ablag. Jadi di sini domir kaf ini malah menjadi maf'ul. Janganlah harta-harta mereka dan anak-anak mereka itu membuatmu kagum. Berarti yang dilarang itu siapa? Harta-harta itu dan anak-anak itu jangan sampai membuatmu kagum. Ini adalah lebih ablag. Di dalam ilmu bahasa Arab, melarang ghaib itu lebih ablag. Walaupun maknanya tetap nahi ini kembali kepada Rasulullah atau kembali kepada kita, tapi dari sisi bahasa ini lebih ablag. Karena masuk kepada domir goib. Tu'jibka di situ domirnya goib. Amwaluhum, failnya. Janganlah harta-harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak tersebut. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Watazaku anfusuhum, dan jiwa atau roh-roh mereka terbang atau dicabut dalam keadaan mereka kafir. Telah lalu tafsir dari ayat ini, bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan dan bagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim mentafsirkan ayat ini. Bagaimana harta itu bisa menjadi siksa. Kehidupan dunia dibentangkan dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala justru menjadi siksa bagi para pemiliknya. Ini bagaimana kok bisa? Itu kemarin sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Sudah kita bawakan kalam beliau, bagaimana seseorang diluaskan rezekinya itu malah maknanya malah disiksa. Itu diingat-ingat betul kaidah dari Al-Imam Ibnul Qayyim itu. Seseorang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari cinta kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan cinta tersebut sesuai dengan kadar kecintaannya. Semakin cinta, semakin tersiksa. Semakin suka, maka semakin didera oleh derita. Ini baik cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, cinta kepada anak. Kalau cinta kepada anak melebihi batasnya, ini juga tersiksa. Bagaimana seseorang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya, dilelahkan, dibuat capek dengan anak, ada yang dengan istri, ada yang dengan orang tua. Walaupun azab di sini tidak mengharuskan dosa, sekedar siksa. Itu kemarin penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi buat apa kita itu menginginkan siksa? Semakin banyak harta yang diberikan oleh Allah, semakin seseorang itu tersiksa dengannya. Semakin seseorang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka dia akan semakin disiksa. Baik itu cinta kepada benda mati, cinta kepada benda hidup. Pokoknya kalau cinta itu tidak didasari cinta kepada Allah atau melebihi batasnya, maka dia akan disiksa. Siapa yang pernah merasakan bagaimana kita disiksa dengan kecintaan kita, dengan apa yang kita sukai? Ini semua dari kita sedikit banyak pasti pernah merasakan bagaimana diobat abidno dunyo. Dibuat capek, dibuat lelah, dibuat siksa, dibuat tersiksa dengan kehidupan dunia. Maka sebenarnya seseorang yang santai, seseorang yang tenang, baik itu badan maupun pikiran, adalah seorang yang merasa kona'ah. Dan seseorang gak bisa kona'ah kalau gak dia itu menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Gak bisa kona'ah. Kalau masih menggantungkan hatinya kepada selain Allah, bagaimana dia bisa kona'ah? Hatinya masih terkait kepada yang lain. Maka salah satu cara biar bisa kona'ah adalah menggantungkan hati, tawakal, pasrah kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang paling dicinta, yang paling digantungkan sebagai hati, digantungkan hati kepadanya. Maka dari kecintaan itu ada yang surga, ada yang neraka. Cinta kepada Allah adalah surga dunia, ketenangan hati, taman kenikmatan, dan juga cindera mata kehidupan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada selain Allah yang melebihi batasnya adalah neraka dunia, penjara hati, dan juga sumber dari segala siksa dan derita adalah mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang batil. Itu penjelasan ayat surat At-Taubah ayat 55 kemarin. Di mana itu di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak dijelaskan seperti itu. Maka ini penting. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa ahli dunia dengan dunia mereka? Kalau mereka bilang enggak, kami enggak tersiksa, ini dusta. Mereka itu tersiksa, tapi karena hawa nafsu itu senang, karena cocok, jadi enggak terasa, enggak dirasa, padahal itu tersiksa sebenarnya. Jadi mereka bilang capek dalam mencari uang, tersiksa siang dan malam. Mereka bilang, "Ini enak kok, syahdu, ini seneng kok, gak apa-apa, saya gak merasa tersiksa, itu bohong. Karena setanlah yang menghiasi sehingga merasakan itu seperti bukan siksa, padahal tersiksa hakikatnya. Dan segala sesuatu itu bukan dengan rasa, tapi dengan hakikat. Kalau seseorang memang tersiksa hakikatnya, ya walaupun dia bilang gak tersiksa, ya tetap tersiksa. Enggak kok saya seneng siang malam kepanasan kehujanan untuk mencari apa yang saya sukai, saya seneng kok. Itu sebenarnya tersiksa, tapi karena setan menghiasi dan karena hawa nafsu sesuai, maka terlihat kayak enak, padahal itu adalah siksaan. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala wa qala taala wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha. Ayat ini juga sudah sering kita jelaskan. Dan tidaklah harta-harta kalian dan anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian kepada kami. Zulfa itu sebagai hal atau sebagai taukid. Illa man amana wa amila shaliha, kecuali orang yang menggunakan harta dan anak-anaknya dalam beriman dan beramal soleh. Anak itu juga, buat apa rezeki anak kalau kita tidak bisa mengarahkan anak itu kepada kebaikan? Ini sama saja, ini juga siksa. Buat apa banyak anak kalau kita tidak bisa mendidik? Itu adalah siksaan. Itu adalah siksaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukanlah harta dan anak-anak kalian yang menjadikan kalian itu dekat kepada kami. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, menggunakan harta dan juga anaknya dalam iman dan amal soleh. Dan anak itu ya ikhwan, pendidikan anak itu ternyata mulai sejak dini itu adalah pendidikan yang paling penting. Banyak orang tua itu sambat, banyak orang tua itu mengeluh ketika anaknya nakal. Ya bagaimana gak mengeluh, wong sejak kecil gak dididik. Ia terlambat, ia telat di dalam merasakan dan sadar. Ketika sudah besar baru sadar kalau anaknya nakal. Lah dari dulu ngapain saja? Maka semenjak kecil, semenjak masih balita, ini sudah mulai dididik. Semenjak ia bisa dididik, ini harus dididik. Karena pendidikan di masa bayi itulah, di masa kecil itulah yang akan membentuk bagaimana karakter seorang anak ketika sudah besar. Rata-rata orang tua itu baru sadar ketika sudah besar. Ibaratnya cabang pohon. Ketika sudah besar, ketika sudah kaku, baru sadar. Lah semenjak dulu ketika dahan itu masih lemes, ketika masih bisa diarahkan kemana saja. Jadi belajarlah kepada para penanam bonsai itu loh. Sejak kecil harus dikawati, diarak norono, diarahkan ke sana. Itu namanya tanaman bonsai. Ya seperti itu. Anak itu juga seperti itu. Kalau sejak kecil kita arahkan, sejak kecil kita arahkan, ya ketika besar dia akan terarah. Tapi rata-rata kaum muslimin illa man rahimallah, mereka baru sadar ketika sudah besar. Anaknya baru nakal, baru sadar. Ketika sudah nakal, baru sadar. Itulah pentingnya mendidik dari sejak kecil. Mengawat, dikawat, ditali sejak kecil, diarahkan. Itu penting. Rata-rata manusia mengira pendidikan, saya cilik jarno, salah sampean. Ya saya cilik itu tambahan masa-masa paling penting. Salah kalau orang bilang masih kecil kok. Masih kecil, lo justru masih kecil itu, mumpung dia masih lemes, ibarat dahan pohon itu masih lemes, itulah masa-masa untuk dibina, itulah masa-masa untuk diarahkan. Maka ini kita juga harus sadar, pendidikan anak itu mulai sejak dini, sejak kecil harus diarahkan, karena itulah masa-masa yang paling penting. Ketika nanti sudah besar baru kita kaget, ketika sudah besar baru kita baru sadar. Dan berat memang mendidik anak itu. Gak iso lapo-lapo. Kerental-kerental-kerantil anak. Memang sulit. Ya itulah perjuangannya di situ. Kayak tanaman bonsai itu. Ya siang malam dirawat. Diarahkan, dikawati sedikit demi sedikit. Seperti itu. Maka harus seperti itu dalam mendidik anak. wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha. Rata-rata kaum muslimin mereka baru sadar ketika anaknya sudah besar nakal, baru sadar, padahal sebenarnya enggak perlu kaget karena itu adalah dampak dari kelalaiannya sendiri, dampak dari kekurangannya sendiri di dalam mendidik sejak kecil karena menelantarkan atau kurang dalam perhatian. Dan kita ngaku saja ya kawan, kita ngaku saja. Dalam hal ini kita ngaku saja. Kadang kita lupa, kadang kita lalai, kadang kita sibuk, kadang kita enggak sempat. Jadi cukup kita salahkan diri kita sendiri ketika anak kita ada kekurangan di dalam sebagian pendidikan. Karena memang seperti itu Rasulullah bilang, bukan salahnya siapa-siapa, bukan salah orang lain. Salahnya orang tuanya sendiri. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Itu sebagai pelajaran dan sebagai bahan agar kita merenung tentang kebaikan anak-anak kita. Karena itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah karena mafhumnya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukan harta dan anak kita yang akan mendekatkan kita, kecuali orang yang beramal saleh. Maka harta dan anak yang dipakai dalam iman dan amal saleh ini mendekatkan kita kepada Allah. Mafhumnya seperti itu. Kalau tidak dipakai dalam ketaatan dan keimanan, maka enggak mendekatkan apa-apa. Kok suaranya kok walot gitu. Tapi kalau dipakai untuk beriman dan beramal soleh, maka mafhumnya sesuai dengan ayat ini, maka itu akan mendekatkan. Maka tidak perlu kagum dengan banyaknya harta, banyaknya anak, apabila tidak dipergunakan di dalam iman dan amal soleh. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil arab, innamal ghina ghinan nafsi. Ini adalah hadis yang sangat mencakup sekali. Ringkas tapi maknanya sangat padat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kekayaan itu dengan banyaknya arad, harta. Arad dibaca dengan ain dan ro-nya di fathah, itu artinya harta. Aradun, dunyo. Kalau dibaca ardun, ro-nya disukun, artinya itu tawaran. Kalau dibaca irdun, ainnya di kasroh, artinya kehormatan. Tuh, jangan salah dalam baca. Kalau aradun artinya harta, kalau ardun artinya tawaran, kalau irdun artinya kehormatan. Jangan diawur, jangan diawur saja. Innamal ghina ghinan nafs, sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya itu ada di dalam hati, ada di dalam jiwa. Hadis ini maknanya sangat luas, bahwasannya kekayaan yang sesungguhnya itu adalah di dalam hati. Dan di sana ada faedah yang sangat bagus dari al-imam, dari bait syair yang dinisbahkan kepada al-imam Asy-Syafi'i. Bahwasannya dalam bahasa Arab, ghina itu muta'alliknya itu pakai an, bukan pakai ba. Kaya itu dari sesuatu. Maksudnya kaya itu tanpa sesuatu. Kaya itu tidak butuh kepada sesuatu. Itulah kaya namanya. Kalau kaya itu pakai ba, bihi, itu bukan kaya namanya. Jadi kaya itu adalah tanpa sesuatu, bukan dengan sesuatu. Itu salah kaprah manusia memahami. Kaya adalah orang yang punya apa-apa. Salah. Sing jenenge yang namanya kaya itu ketika enggak punya apa-apa itu namanya kaya. Karena dia enggak butuh. Dia enggak butuh kepada sesuatu, itu namanya kaya. Kata Imam Syafi'i, ghaniyun bila malin anin nasi kullihim walaisal ghaniyu illa anisyai'i labihi. Tidaklah ghani, tidaklah orang kaya itu kecuali anisyai'i, tanpa sesuatu, dari sesuatu, tidak butuh kepada sesuatu. Bukan bihi, bukan dengan sesuatu. Jadi yang namanya kaya itu tanpa sesuatu, bukan D-E-N-G-A-N, bukan dengan sesuatu. Kalau manusia memahami orang kaya itu adalah orang yang punya banyak hal, salah. Orang yang punya banyak hal malah butuh kepada hal tersebut. Jadi yang namanya kaya sesungguhnya, hakikat kaya itu adalah enggak butuh. Bukan malah butuh. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan yang tam, memiliki kekayaan yang mutlak, karena Allah enggak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Allah. Jadi manusia itu semakin enggak punya, semakin enggak butuh kepada sesuatu, itu semakin kaya. Karena kaya itu dari atau tanpa sesuatu, bukan dengan sesuatu. Itu sesuai bahasa, itu baru dilihat dari sisi bahasa saja, dari kaidah bahasa Arab. Yang namanya ghina itu muta'aliknya itu pakai an, bukan pakai ba. Itu kata Imam Syafi'i, bait syair yang dinisbahkan kepada beliau, kaya itu tanpa sesuatu. Yang namanya kaya itu hakikatnya itu ketika enggak butuh kepada apa-apa, itu namanya kaya. Lah kalau masih butuh kepada apa-apa berarti bukan kaya itu namanya. Itu namanya fakir. Itu namanya butuh. Karena bahasa Arab itu fakir, fa' qaf ra' itu butuh namanya. Kalau masih butuh kepada banyak hal berarti dia adalah fakir. Maka itu adalah penjelasan dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil 'arab. Innamal ghina ghinan nafas. Dari baik dari sisi syariat maupun dari sisi tinjauan bahasa Arab, yang namanya kaya itu adalah ketika tidak butuh kepada sesuatu, itu namanya kaya. Kalau dia masih butuh kepada banyak hal, maka ini bukan kaya namanya, namanya fakir. Namanya fakir. Karena itu kekayaan itu sesungguhnya di dalam hati. Apabila hatinya merasa cukup dan tidak butuh, walaupun dia enggak punya apa-apa ya kaya. Walaupun dia memiliki banyak hal, tapi kalau hatinya itu butuh kepada hal tersebut, berarti ya miskin, berarti dia fakir. Berarti kecanduan, berarti seperti sesuatu yang harus terus diisi dengan perkara tersebut. Itu loh namanya ghani, al-ghaniyu, innamal ghaniyu, walaisal ghaniyu, illa anisyai'i labihi. Yang namanya kaya itu adalah an, dari, tanpa sesuatu, bukan dengan sesuatu. Ini kadang seperti ini, ikhwan, adalah faedah-faedah yang bisa merubah sisi pandang hidup kita. Maka ini namanya fawaid-fawaid yang tua. Berbahagialah sampean ketika masih muda tapi sudah dituakan. Kalian masih muda, kalian masih kecil-kecil tapi diajari hal-hal tentang kehidupan yang berdasarkan dengan pengalaman. Sampean tinggal enaknya manusia yang capek memerasnya. Sampean tinggal mengambil sarinya saja. Begitu kata Imam Ibnul Qayyim. Bersyukurlah kamu mendapatkan faedah ini. Orang lain yang capek mencarinya, kamu tinggal menikmatinya. Karena seperti ini adalah tajribah. Ini adalah dari pengalaman hidup. Ini adalah intisari kehidupan, pengalaman hidup. Maka bersyukurlah kita masih muda, mendapatkan maklumat-maklumat tua. Jadi kamu masih muda umurnya tapi wis tuwek. Wis tuwek pemikirane. Bersyukur. Kadang ada orang tua pemikirannya masih bayi, banyak. Sudah tua pemikirannya masih bocah, banyak. Karena dewasa itu adalah pilihan. Dewasa itu adalah pilihan. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Enggak semua orang yang tua kadang pikirannya enggak dewasa. Maka bersyukurlah ya ikhwan. Seperti ini nasihatnya Imam Ibnul Wardi. Seluruhnya ini, dari awal sampai akhir, rata-rata adalah membahas dan membicarakan tentang kehidupan. Dan ini semua adalah berdasarkan percobaan, berdasarkan pengalaman. Manusia-manusia yang sudah hidup, sudah mati, sudah lama merasakan pahit getirnya kehidupan, kita mendapatkan faedah tersebut untuk berbekal dalam sisa-sisa umur kita, maka bersyukur. Ini sesuatu yang bisa merubah sisi pandang hidup kita. Bagaimana bahwasanya kaya itu adalah sebenarnya tanpa sesuatu atau dari sesuatu, bukan dengan sesuatu. Muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatakaffalu li Man di sini adalah istifhamiyah. Dan bisa juga dia syartiyah. Kalau di syartiyah maka dijazam. Man yatakaffal li an la yas'alan nasa syai'an wa atakaffala. Wa atakaffala di nasab. Karena wawu ma'iyah jatuh setelah syartiyah, setelah istifham. Bisa dibaca man yatakaffalu juga bisa, dibaca man yatakaffal juga bisa. Tapi kalau dibuat makna syarat maka jawabnya harus wataakaffala, pakai wataakaffala, pakai nasab. Wataakaffala lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin bagiku untuk tidak meminta manusia sesuatu pun dan saya akan menjamin bagi dia surga. Sopo? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa menjamin kepada saya untuk tidak meminta seseorang pun, maka saya akan jamin bagi dia surga. Tadi kan anak-anak Nur. Barang siapa yang menjamin bagi saya, bersedia berjanji, ini maksudnya man yatakaffal, menjamin maksudnya adalah berjanji. Barang siapa yang sanggup berjanji kepada saya untuk tidak meminta manusia sesuatu pun, saya dan saya akan menjamin bagi dia surga. Sopo? Menunjukkan sifat iffah itu adalah sumber dari banyak kebaikan. Buktinya dijamin oleh Rasulullah surga. Lah ini surga masa cuma enggak minta orang tok terus masuk surga? Menunjukkan, menyebabkan hal-hal yang lain gitu loh. Dari perkara-perkara kebaikan. Karena perkara-perkara kebaikan itu sumbernya dari iffah. Dan segala perkara keburukan itu sumbernya adalah dari tidak adanya kesabaran. Tergoda oleh syahwat, tergoda oleh rayuan setan sehingga terjerumus ke dalam kenistaan-kenistaan, lembah-lembah kehancuran di dalam kehidupannya. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin sahihin min hadits Tsauban, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, namanya Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani, dengan sanad yang sahih dari hadisnya Tsauban, Tsauban ibn Bujdud. Bapaknya Tsauban namanya Bujdud, Abu Abdullah kunyanya. Berarti jangan gambar virus. Ada sini, ada depan. Tsauban ibn Bujdud radhiyallahu taala anhu, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Ini juga hadis yang sangat besar. Hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai min hadithi Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah beruntung siapa? Tiga hal. Seseorang yang memenuhi tiga hal. Man aslama, seseorang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam, selamat dari sisi agamoni, selamat dari sisi agamanya. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rezeki secara kafaf, cukup. Kafaf itu pepuk, enggak lebih enggak kurang, namanya kafaf. Karena terkadang kalau kurang ya jengene menungso nih, kalau rezekinya, kalau kehidupan kesehariannya masih kurang. Dan ini namanya kurang dan cukup itu kadang dari sisi hati. Namanya kurang dan cukup itu dari sisi hati, dari hati. Cuma kan kadang orang itu imannya enggak sama, ada yang enggak kuat, kadang kesehariannya enggak cukup. Iki saya montang-manting gilek duit. Masih pikirannya masih belum bisa tenang karena masih jungkir balik atau montang-manting mencari uang. Makanya kalau diberikan rezeki yang cukup dan kecukupan itu adalah dari hati, maka dia telah beruntung. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Penutupnya adalah, dan Allah memberikan dia qanaah. Sifat qanaah, Allah mencukupkan dia dengan apa yang Allah berikan. Nek wong wis mencukupi, kalau orang sudah memenuhi tiga syarat ini, wis dia adalah orang yang paling beruntung. Diberikan rezeki untuk masuk Islam. Ini mencakup juga Islam dan juga ilmu, harus belajar ini. Gak iso cuma orang bilang, "Wis saya masuk Islam, tok wis mari terus." Mari ngono gak iso. Jadi qada aflaha man aslama ini mencakup kewajiban untuk belajar. Karena enggak mungkin seseorang itu Islamnya bisa benar. Enggak mungkin agamanya bisa benar kalau enggak belajar. Cukup gitu cuma bilang, "Wes saya masuk Islam." Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Enggak tahu apa itu la ilaha illallah, enggak tahu syarat-syaratnya, enggak tahu makna Muhammad Rasulullah. Ngono tak cukup? Enggak cukup. Maka ini jangan kemudian Rasulullah cuma bilang wis cukup masuk Islam toh. Enggak ngono. Enggak kok cukup masuk Islam toh. Ya harus belajar. Aslama di sini adalah dengan Islam yang benar. Percuma Islam yang batil. Percuma Islam yang hangus. Percuma Islam yang batal. Jadi harus qad aflahaman aslama ay islaman sahihan saliman. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu. Jadi jangan kemudian pakai dohirnya saja. Wis aku wis mlebu Islam, aku wis rezeki cukup, aku wis qanaah, wis. Jangan seperti itu. Aslama di sini adalah harus dengan Islam yang sahih. Islam yang benar. Dan itu harus secara dalalatul iltizam, itu harus menuntut ilmu, harus mau belajar. Karena kalau orang cuma masuk Islam, lengah-lengot tok enggak belajar yo. Enggak bisa. Dia pasti akan terjerumus di dalam kehancuran. Maka qad aflaha man aslam, ini mencakup masuk Islam dan juga tercukupi kebutuhan ilmunya. Waruziko kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup dan diberikan qanaah. Maka nih sering saya bilang kepada kawan yang datang ke sini, sampean kalau di sini sudah diberikan rezeki oleh Allah, ada pekerjaan yang cukup, wis kurang apa maneh duwe omah, nek kene duwe omah, wis duwe bojo, wis duwe pekerjaan, terus gelem belajar, wis kurang apa maneh. Menak digaspol wae karekan, mbek merem. Ibaratnya kalau orang naik motor itu ketemu jalan yang luas, lurus, wis mbek merem wae, nanti diunter wae gas, gak apa-apa, gak masih gak apa-apa. Nanti diunter wae. Demikian juga seperti itu, ketika sudah seorang datang kepada tempat majelis ilmu, kebutuhan ilmu tercukupi, kebutuhan agamanya tercukupi, kebutuhan dunianya tercukupi, butuh apa mana terusan di dunia ini? Butuh apa lagi? Tinggal menikmati sisa-sisa umur dan meminta supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan di atas kebaikan wis kalah ikut tok. Tinggal nunggu finish saja. Ibarat balapan wis karek lintasan lurus terakhir. Tinggal nunggu finish. Nek karek diunter gasnya sampai finish wis. Selesai sudah, gitu. Makanya qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanaahu Allah bima ata. Akhrajahu Muslim. Dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini ikhwan sebagai dalil supaya kita mengetahui keutamaan dan bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Kebutuhan ilmu di sini insya Allah tercukupi. Siang dan malam mau belajar ilmu apa saja monggo. Bisa diusahakan insya Allah. Dengan sesuai keterbatasan yang ada tetap diusahakan. Dan rezeki juga insya Allah Allah Subhanahu wa taala cukupi. Asal mau berusaha. Kemudian tinggal sikap, tinggal sifat qanaah, tinggal qanaah ini. Nah, qanaah ini butuh belajar. Butuh kesadaran supaya bisa qanaah. Qala al-qanaatu ghina, qanaah itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Ya ikhwan, kata saya ya al-qanaatu ghina ya ikhwan. Harta, kekayaan, aset sesungguhnya itu adalah qanaah, sifat qanaah. Dan perlu diketahui qanaah itu adalah dari hal-hal yang bukan ikhtiari. Kapan kita harus qanaah? Qanaah itu disyariatkan bagi hal-hal yang bukan ikhtiari, yang tidak bisa dicari. Seperti rezeki, kekaya atau miskin enggak bisa dicari, maka seorang yang dikasih kemiskinan ya wis qanaah itu aja. Atau bentuk badan, atau wajah, atau apa saja yang bukan ikhtiari, qanaah sudah. Kalau perkara itu bisa dicari dan ada perintah untuk mencari, ya jangan qanaah. Aku wis isoku semene wae belajar, ilmuku mok sakmene aku qanaah wae, ya salah sampean seperti itu. Qanaah itu enggak pada di situ. Qanaah itu adalah pada hal-hal yang tidak bisa dicari, itu namanya qanaah. Karena sudah enggak bisa dicari, karena sudah enggak bisa diusahakan, maka seseorang tinggal merasa cukup. Kalau dalam hal-hal yang bisa dicari dan ada perintah untuk mencari, kalau merasa cukup, ya itu namanya bodoh, kebodohan, jahlun. Qanaah dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku cukup imanku sakmene wae, ya salah sampean, bodoh namanya. Aku cukup ilmuku semene wae, gak usah belajar, gak perlu belajar. Apa? Qanaah. Ngawur. Qanaah sapamu? Qona'ah itu adalah dari hal-hal yang bukan ikhtiari. Kalau dalam hal-hal yang ikhtiari, alias bisa diusahakan, maka dilihat. Kalau memang ada perintah, maka dilakukan. Kalau enggak ada perintah, enggak ada larangan, maka bebas. Fahuwa afun. Gitu loh. Jadi jangan salah paham, qona'ah itu adalah dalam hal-hal yang tidak bisa dicari. Seperti kaya, kaya itu enggak bisa dicari. Jangan salah paham, kaya itu bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Rezeki itu bisa dicari dan bisa diusahakan. Tapi kalau kaya, enggak ada sebabnya. Enggak ada sebabnya kaya, enggak ada. Apa sebabnya kaya? Irit? Salah. Enggak bisa. Makanya dulu ketika kita masih kecil, apa biasanya? Rajin pangkal, pandai, hemat pangkal, kaya itu salah, itu enggak ada. Kaya itu enggak ada sebabnya. Kaya itu enggak bisa dicari. Mau irit, wis diirit-irit, wis diirit-irit, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, akhirnya jadi orot-orot. Orot-orot itu malah boros. Diirit, wis diirit-irit, dadakane malah orot-orot. Enggak bisa. Kaya itu bukan sesuatu yang ikhtiari, enggak iso digoleki. Maka berhentilah orang yang bekerja niatnya pengin kaya, berhentilah, gak ngira ketemu. Itu bukan sesuatu yang bisa dicari. Kadang kerja ngoyo, kerja capek seperti apapun, kalau memang enggak takdirnya kaya ya enggak kaya. Kadang enggak kerja, kadang kerja sedikit aja, kerja dengan cerdas, kalau memang takdirnya kaya ya kaya. Maka itu sesuatu pemberian, enggak bisa dicari itu kaya itu. Maka dalam hal rezeki itu harus qona'ah. Yaitu dalam batasan yang enggak boleh, yang enggak ikhtiari. Kalau yang disuruh kerja itu enggak boleh kemudian enggak punya uang, istrinya, anak istrinya kelaparan, kemudian qona'ah, enggak. Karena itu ada perintah. Karena ada perintah. Makanya qona'ah itu adalah dalam hal-hal yang bukan ikhtiari. Al-qona'atu ghina ya ikhwan. Al-qona'atu ghina wa falah. Qona'ah itu adalah kekayaan dan keberuntungan. Wa fi sahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Suara aku konteng aja. Ini adalah hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri dalam sahih, bahwasanya manusia dari kalangan Ansor, mereka datang minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka. Tsumma sa'aluhu fa'atahum, kemudian besoknya lagi atau kesempatan yang lain mereka datang lagi minta lagi, diberi lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu terus. Hatta idza nafida ma indahu, sampai habis apa yang di sisi oleh Rasul, yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijalui kabeh sampai entek, sampai habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak nyisakan apapun. Inilah mental pemberi yang jagoan, enggak ada yang menyamai, memberi sesuatu sampai enggak punya apa-apa. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Iki lho kekayaan yang sesungguhnya, enggak dua apa-apa, inilah kak malah kaya karena dia enggak butuh. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi? Karena Rasulullah enggak butuh. Itulah namanya kaya. Kalau orang kaya kemudian masih punya banyak hal dan dia butuh kepada hal tersebut, bukan kaya namanya itu. Itu namanya fakir. Kaya itu ya seperti Rasulullah ini. Enggak butuh kepada apa-apa, itulah secara bahasa itu namanya kaya. Maka beliau mengatakan qala ma yakunu indi, ma di sini mausulah, walaupun di situ ada makna syarat karena ada jawabnya pakai fa, tapi di situ enggak menjazmkan. Kalau dijadikan makna syarat maka jazm, karena ma itu termasuk jawazim, ma yakun. Secara siyak seharusnya jazm. Tadi lupa enggak saya cari di hadisnya nasnya seperti apa. Ma yakunu indi min khairin. Min di sini zaidah. Karena khair di sini adalah isimnya kana. Min itu zaidah. Jadi min khairin secara lafaz memang majrur. Tapi secara mahal itu fi mahalli rafa, isim kana. Apa saja? Ini kananya tam. Jadi bukan isimnya kana apa? Namanya fa'ilnya kana. Kananya tam di sini. Kana tam itu adalah artinya ada. Kalau kana nakis itu artinya adalah. Kalau kana tam, kana yang butuh kepada fa'il itu artinya ada. Kalau kana yang nakis yang butuh kepada isim dan khobar, artinya itu adalah. Loh, beda ada mbak adalah toh. Mayakunu indi min khairin, apa saja yang ada di sisiku dari kebaikan. Mayakunu indi min khairin. Salah ya kawan afwan. Yakunu isimnya itu domir huwa atau fa'ilnya domir huwa kembali ke ma. Ya Allah. Mayakunu indi min khairin. Isimnya kembali atau fa'ilnya kembali ke ma. Ma yakunu indi min khairin. Kalau di situ kalau begitu berarti minnya bukan zaidah. Ada susunan yang seperti ini, minnya itu zaidah, banyak. Ma yakunu indi min khairin, setelah laisa, setelah kana itu banyak yang zaidah. Ma yakunu indi min khairin falan adzakhirahu ankum. Apa saja yang ada padaku dari kebaikan. Khair ini adalah mal, sudah saya sebutkan dalam khutbah ketika surat apa itu? Surat Al-Adiyat, bahwasanya khair itu maknanya adalah mal, itu banyak. Kenapa harta disebut sebagai khair? Dari harta falan adzakhirahu ankum, maka tenang, saya enggak akan menyembunyikannya, saya enggak akan menyimpannya dari kalian. Bergembiralah. Selama masih ada, maka akan saya berikan semuanya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yastabib, tapi ya terus ojo kok terus njaluk terus. Ya memang kalau kalian minta saya kasih. Tapi wa may yastabi fi ifahullah, barang siapa yang berusaha untuk ifah, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kecukupan. Gitu loh. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka minta terus, minta dikasih, akhirnya minta terus. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun bukannya saya enggak ngasih gitu loh. Jadi ini termasuk udzur, meminta udzur, bukannya saya enggak ngasih. Kalau selama masih ada, tak kasih terus, jangan khawatir. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya itu seperti itu enggak bagus. Barang siapa yang meminta iffah, barang siapa yang berusaha iffah, maka Allah akan memberinya iffah. Wa man yastaghni, dan barang siapa yang mencukupkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, yughnihillah. Karena itu ya ikhwan, salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekayaan, kecukupan itu adalah bermula dari diri kita sendiri, merasa cukup. Engkau lah dikasih cukupan sama Allah. Jadi, mulailah dari dirimu sendiri untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nantilah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ngasih. Wa may yatasabbar yusabbirullah, dan barang siapa yang tasabbara, berusaha mensabarkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kesabaran. Wa ma utiya ahadun ata'an aw sa'a minas sabr, dan tidaklah seseorang itu diberi suatu pemberian yang lebih luas. Aw sa'a itu na'at dari ato minas sabr, daripada kesabaran. Pemberian yang paling Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling luas itu adalah kesabaran. Betapa banyak manusia itu enggak sabar. Dan sabar itu butuh sabar. Betapa banyak manusia itu sabar tapi enggak sabar di atas kesabarannya sehingga mutung. Dulunya sabar, sekarang enggak sabar. Makanya sabar itu butuh sabar. Kesabaran itu butuh kesabaran yang lain untuk terus. Betapa banyak orang itu sabar, tapi akhirnya dia enggak sabar di atas kesabarannya, akhirnya terputus. Dulunya sabar, dulunya zuhud, dulunya kuat, tapi karena lama-kelamaan ditimpa dan didera pergantian siang dan malam, akhirnya enggak kuat, akhirnya jebol, akhirnya mundur, akhirnya kalah. Ini jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan persis dengan apa yang dikandung oleh nasihatnya Imam Ibnul Wardi sebagai mental pemberi sampai habis. Mana kita mampu memberi sesuatu sampai habis, sampai enggak ada apa-apa di sisi kita? Mana kita kuat seperti ini kalau enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan para sahabat yang lain? Mental pemberi sampai bersih, sampai habis, enggak ada. Dan inilah kekayaan yang sesungguhnya. Karena kaya itu tanpa sesuatu, bukan dengan sesuatu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita in asaban nasa ju'un syadidun la tastati'u antakuma min firasyika ilal masjid, kaifa tasna'u ya Abu Dzar?" Dari hadisnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, "Beritahu aku, ara'aita, kabarkan kepadaku. Jika seandainya nanti sampai menimpa manusia itu kelaparan yang sangat kuat, kelaparan yang sangat pedih. Sampai-sampai kamu itu enggak mampu untuk bangkit dari kasurmu ke masjid karena kelaparan. Kaifa tasna'u ya Abu Dzar? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan wahai Abu Dzar? Nek keadaannya seperti itu." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ben, nanti kalau seandainya ada musim paceklik, sampai kamu kelaparan, sangat kelaparan sekali sampai enggak bisa berdiri gara-gara kelaparan, apa yang akan kamu lakukan wahai Abu Dzar?" Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini termasuk adab. Enggak tahu Rasulullah, Allah wa rasulnya lebih a'lam. Qala, apa jawabannya Rasulullah? "Ta'affaf ya Abu Dzar. Ta'affaf. Tahanlah, jaga kehormatanmu Abu Dzar, jangan minta-minta." Padahal keadaannya sampai seperti itu loh, sampai enggak kuat bangkit saking laparnya. Itu saja nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk iffah, untuk menjaga kehormatan, jangan sampai direndahkan. Nah, manusia zaman sekarang, bahkan mungkin kita sendiri, baru ditimpa sedikit saja sudah enggak kuat, sudah meminta, sudah menegadahkan tangan kita kepada manusia, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Akhrajahu Ahmad wa huwa haditsun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Shahih Musnad. Fa akhbarahu anna al-iffata ghina, maka Rasulullah memberitahu bahwasannya iffa itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Falladhi indahu syarikatun huwa ya'kul wa anta ta'kul wa huwa yalbas wa anta talbas. Maka orang yang memiliki banyak syarikat, punya bisnis yang banyak, punya perdagangan, punya syarikat, dia juga makan, wa anta ta'kal wa anta ta'kul, kamu juga makan, huwa yalbas, dia juga memakai pakaian, wa anta talbas, sama loh sebenarnya. Huwa yaskun, dia juga punya tempat tinggal, wa anta taskun, kamu juga punya tempat tinggal, sama sebenarnya. Yang beda cuma gengsinya. Wa innama syaghala katsiran minan nasi at-tabahi wat-tafakhuru. Yang membuat manusia beda, yang membuat manusia lalai adalah tabahi, berbangga-bangga, pamer, wattafakhur, saling membanggakan, gengsinya, saling gengsi. Sebenarnya sama, orang yang memakai baju harga ratusan juta dengan kita yang memakai baju cuma harga 30 ribu atau 50 ribu, sama sebenarnya. Yang pakai tas harganya miliaran, tas itu ada yang harganya miliaran, kalau sudah merek Hermes itu harganya miliaran. Sama yang pakai tas dari karung, ya sama sebenarnya, fungsinya sama. Demikian juga dompet. Kamu punya uang 3 juta, beli dompet harga 2.900.000, dompetnya diisi 100. Sama punya uang 3 juta, beli dompet harga 100, isinya uang 2.900.000, milih mana? Makanya jangan cuma hanya gengsi, yang penting itu isinya, yang penting hatinya. Buat apa dompet mahal, isinya cuma 100.000? Sama dompet murah, isinya banyak. Mending seseorang tampilannya biasa, tapi hatinya kaya. Seperti itu ya kawan. Wa inna ma syaghala katsiran minan nasi at-tabahi wat-tafakhur. Yang menjadikan manusia beda itu adalah tabahi, tafakhur. Qala Allah taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun." Ketahuilah. Di sini pakai sigha i'lamu. Manusia sudah tahu sebenarnya, tapi terus dibaca i'lamu, i'lamu karena manusia sering lalai. Ini ya ikhwan, ayat-ayat yang biasanya penting itu selalu pakai i'lamu. Karena manusia itu amat lalai. Sebenarnya ya kita sudah tahu, dunia itu adalah hanya mainan belaka, hanya senda gurau, hanya zina, hanya perhiasan, hanya tafakhur, hanya saling gengsi, adu gengsi. Kita semua tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala masih bilang i'lamu. Setiap baca juga i'lamu, ketahuilah. Karena manusia itu sungguh amat lalai. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, cuma hanya saling memperbanyak dalam amwal dan aulad. Itu ya ikhwan. Jadi sebenarnya sama antara si miskin dan si kaya. Kadang malah lebih kaya si miskin. Orang kaya karena sudah kebiasaan hidup punya banyak banyak harta, coba dikasih karek duit-duit 200.000 tok ndaldil. Enggak bingung. Kalau orang sudah miskin, sudah biasa punya uang 200.000 sudah banyak. Sudah biasa seperti itu. Jadi sebenarnya siapa yang kaya kalau gitu? Sebenarnya siapa yang kaya? Sama-sama pegang uang 200 misalnya buat kebutuhan seminggu. Engko sing kaya lah wis bingung. Kalau yang si miskin sudah biasa. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, beramallah untuk akhiratmu, engkau seakan-akan mati besok. Maka kalau orang itu mikirnya mati besok, ya cukup baik, 100.000 cukup saja, besok cari lagi. Kalau besok belum mati ya cari lagi. Kalau besoknya belum mati lagi, yang mikir besok akan mati gitu loh. Jadi secukupnya saja. Dan kita sudah sering mendengar nasihat seperti ini, tapi ya sama saja, kita juga lalai, kita juga tergoda, kita juga terlena. Maka nasihat-nasihat seperti ini enggak ada kata bosan untuk selalu diingiangkan di telinga kita, untuk selalu dikumandangkan di telinga kita, enggak ada kata bosan karena kita sering lalai, sering lupa. Sedikit lagi. Wa ammar rizqu faqad dominahu Allahu azza wa jalla, adapun masalah rezeki itu di masalah kaya, masalah miskin. Kaya dan miskin itu di hati. Wa ammar rizq, adapun rezeki faqad dominahu Allah, maka itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki itu sudah tersubsidi sebenarnya. Sudah ada subsidi dari Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti ada. Enggak mungkin enggak. Kamu kemana saja rezekimu nempel di punggungmu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya. Qala Allahu azza wa jalla, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Wa ka'ayyim itu adalah gabungan kata murakkab dari kaf tasbih dan dari ayyu. Cuma di dalam Al-Qur'an ditulis pakai nun. Aslinya itu cuma ayyu, wa ka'ayyin, enggak pakai nun. Tapi dalam mushaf memang ditulis pakai nun. Karena tanwin ketika ditarkib, ketika dimurakkab itu seringnya nampak dikembalikan kepada aslinya, yaitu bentuk huruf nun. Ka'ayyin. Dia adalah maknanya seperti kam khobariyah. Maka isim. Ka'ayyin di sini adalah isim. Mabni. Karena ayu itu isim. Ayu itu isim. Kemasukan ka, kaf tasbih. Jadi tetap isim, tetap punya irob. Di sini irobnya fi mahali rofa' mubtada. Kalau ini tenang, ini enggak salah, ini sudah tadi sudah tak lihat. Wa ka'ayyin, dan dia kalau irobnya mubtada, khobarnya itu pasti berbentuk jumlah. Dan dia selalu dikasih min setelahnya. Wa ka'ayyin min dabbatin muta'alliq. Jadi di sini min muta'alliq dengan ayyu. Dan berapa banyak dari sesuatu yang melata di muka bumi, la tahmilu rizqaha. Jumlah la tahmilu rizqaha itu sebagai na'at dari dabbah. Adapun khabarnya ka'ayyin itu Allahu yarzuquha. Itu. Betapa banyak dari sesuatu yang melata di muka bumi ini yang, mengartikannya yang, karena dia na'at, yang tidak membawa rezekinya, yang tidak membawa rezekinya. Mana ada hewan kemudian gembol, bawa tas, bawa jagung makanannya. Mana ada? Manusia saja yang menyimpan hartanya. Hewan mana ada yang membawa? Gak ono ceritane pitik iku terus nyimpen panganan kanggo sesuk, gak ono. Pitik duwe kulkas gak ono, menungso tok sing duwe kulkas. Iya. Makanya betapa banyak sesuatu yang melata di muka bumi, dia tidak membawa rezekinya, tapi Allah yang memberinya rezeki. Betapa banyak sesuatu yang melata di muka bumi tidak membawa rezekinya, itu semua Allah yang membawa, yang memberikannya rezeki. Maka jumlah Allah yarzuquha itu sebagai khobar. Wa iyyakum, dan memberi rezeki kepada kalian. Wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka rezeki itu harus diminta. Karena Allah Maha mendengar, harus diminta, harus didoakan. Ya Allah, berilah aku rezeki. Karena di sini ayatnya wa huwa samiul alim, penutupnya itu pakai as-sami, berarti kita disuruh untuk berdoa dalam masalah rezeki. Sebagian orang juga berdalil pakai ayat ini, kalau mau dapat rezeki harus dabah, harus melata, harus obah. Gak obah, gak mamah. Kalau gak mau bergerak, gak dapat katanya. Ambil dari dabah ini. Dabah ini artinya melata. Kamu kalau gak berjalan, kalau gak melata, kalau gak keluar rumah untuk mencari harta, gak dapat. Untuk mencari rezeki, gak dapat. Walalam itu istidlalnya apakah betul ataukah enggak? Secara makna betul. Tapi apakah itu kandungan dari makna dabah? Ini otak-atik matuk kayaknya. Wa kayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-samiul alim. Wa qala ma min dabbatin illa huwa akhidhum min nasiyatiha. Tidak ada satu pun yang melata di muka bumi kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya, nasiyah, ubun-ubun. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Allah Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Ini ala siratim mustaqim, ini Al-Imam Ibnu Qayyim punya tafsiran yang sangat luas sekali. Bagaimana Allah kok bilang Allah itu di atas jalan yang lurus? Bagaimana maknanya? Itu ada penjelasan yang panjang. Wa qala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, dan Allah mengatakan sesungguhnya Allah adalah Maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki kekuatan yang sangat matin, yang sangat kuat. Itu ya ikhwan, beberapa nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Sering terulang, tapi juga sering dibutuhkan. Manusia sering lupa dalam masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita qanaah dengan apa-apa yang Allah berikan, merasa cukup, biar kehidupan kita terasa manis, tidak terasa pahit karena disiksa dengan dunia. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.